kau pergi dariku. Bila waktuku sedikit untukmu, duhai engkau sang dewi ciptaan raja. Dari langit kau turun ke dunia, terjadi milikku, jadi pendampingku selamanya. Dengarkanlah setiap kata yang terucap, mengertilah karena hidup takkan semudah kau kira. Kau harus berlari mengejarnya. Ku takkan berhenti beri cinta dan rinduku sampai kau mengerti dan pahami semua yang ku berikan. Jangan kau pergi dariku bila waktuku sedikit untukmu. Setiap hembusan nafasku ku lakukan yang terbaik untukmu. Sang dewi ciptaan raja, mengertilah karena hidup takkan semudah kau kira. Kau harus berlari